الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada malam hari ini, malam kelima dari bulan Syaban 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 10 April 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyebutkan beberapa faedah dari apa yang berkaitan dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisahnya yang panjang memberikan kedua sendal beliau alaihi salatu wassalam kepada Abu Hurairah dengan tujuan untuk menenangkan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum ketika mereka semua merasa khawatir kenapa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agak terlambat ketika kembali ke majlis para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum, yang mana keberadaan Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa ditunggu oleh mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum alaihi salatu wassalam. Maka untuk menenangkan kekhawatiran mereka tersebut, ketika Nabi alaihi salatu wassalam ditemui oleh Abu Hurairah, maka dititipkanlah dua sendal Nabi alaihi salatu wassalam kepada Abu Hurairah seraya mengatakan man laqiya yashhadu an la ilaha illallah, barang siapa yang engkau temui wahai Abu Hurairah min warai hadzal haid, dari balik kebun ini, yashhadu an la ilaha illallah, dia bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, mustayqinan biha qalbuhu, dalam keadaan dia meyakini dalam hatinya bahwa benar-benar kalimat syahadah la ilaha illallah, begitu pula makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah, tidak diragukan lagi sedikit pun di dalam hatinya, maka fabasyirhu bil jannah, berikanlah kabar gembira kepada orang yang bersaksi tersebut bahwa mereka akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melengkapi beberapa faedah dari apa yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi hafizahullah warah di dalam karya beliau ketika mensyarah Sahih Al-Imam Muslim. Faedah yang berikutnya adalah annal imama wa kabiral qaumi mutlaqan idza ra'a syai'an wa ra'a ba'd atba'ihi khilafahu annahu yanbaghi littabi'i an ya'ridahu 'ala al-matbu' liyanzura fihi. Faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwasanya seorang pemimpin atau seorang tokoh di masyarakatnya, di kaumnya, apabila mereka memiliki sebuah pendapat, mereka memiliki sebuah ro'yu, dan ternyata dari masyarakatnya, dari orang-orang yang berada di sekitarnya, memiliki pendapat yang berbeda dengan dia, memiliki pendapat yang berbeda dengan sang pemimpin, dengan sang pembesar kaum tersebut, maka yang disyariatkan adalah dipersilahkan bagi mereka yang memiliki perbedaan pendapat tersebut untuk menyampaikan kepada sang pemimpin, sang imam. Tujuannya apa? Dijelaskan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah liyanzura fihi. Tujuannya adalah agar sang pemimpin tadi, sang pembesar, sang tokoh masyarakat tersebut bisa melihat pandangan yang lain yang dimiliki oleh sebahagian pengikutnya atau sebahagian masyarakatnya. Maka hal ini tidak menunjukkan satu hal yang lancang ketika pendapat seorang imam, pendapat seorang pemimpin, pendapat seorang tokoh tidak disepakati oleh seluruh masyarakatnya atau seluruh pengikutnya. Maka berhak orang-orang yang berbeda pandangan dengan mereka, para pemimpin tersebut, untuk menyampaikan agar para pemimpin tadi, para tokoh tersebut bisa meninjau ulang mana yang lebih aslah, mana yang lebih bermaslahat, mana yang lebih mendatangkan manfaat pada perkara-perkara yang akan mereka putuskan. Sebagaimana dalam kisah yang telah kita bawakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima pandangan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda yang berbeda pandangannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendengar masukan pandangan lain yang dimiliki oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Maka ini tidak menunjukkan aib, tidak menunjukkan kekurangan, tidak menunjukkan pula kelancangan yang dimiliki oleh masyarakat, warga, pengikut atau orang-orang yang di sekitarnya ketika dia harus menyampaikan satu pendapat yang berbeda dengan imamnya, dengan pemimpinnya, dengan gurunya atau siapapun tokoh yang mereka agungkan atau muliakan. Ini faedah yang berikutnya. Yang mana dari faedah ini, khawati filah ya ra'akumullah, yang bisa kita ambil pelajaran besar di balik faedah ini adalah bagaimana seorang imam, khususnya di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki ketawaduan yang sangat luar biasa ketika beliau mendengarkan, bukan hanya mendengarkan. Jadi yang namanya masukan itu bukan hanya untuk dipertimbangkan, ditampung, bukan. Oh iya, nanti kita tampung apa yang antum miliki dari pendapat, apa yang antum miliki dari pandangan. Dalam hati kecilnya dia tidak akan merealisasikan atau menimbang ulang atau meninjau ulang apa yang dimiliki dari pandangan lain tersebut. Ini satu hal yang salah, satu hal yang keliru. Bagaimana Nabi SAW bukan hanya mendengarkan pandangan, ro'yu, pendapat yang dimiliki oleh Umar bin Khattab, mengambil pendapat tersebut, bahkan meminta kepada Abu Hurairah untuk membatalkan misi awalnya untuk menyampaikan hadis bushra tersebut, kabar gembira tersebut, kepada para sahabat Nabi yang telah menunggu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketawaduan Nabi alaihi salatu wasallam secara khusus, dan inilah yang seharusnya dimiliki oleh mereka-mereka yang memiliki kedudukan mungkin atau kemuliaan, ditokohkan oleh masyarakat tertentu, kemudian ada yang menyampaikan dari pendapatnya, masukannya, maka hendaknya dia meniru bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap ketika mendengarkan masukan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, dengan satu tujuan, liyanzura fihi, agar tokoh tersebut bisa menimbang kembali. Karena belum tentu seorang tokoh, seorang imam, seorang pemimpin adalah seorang yang maksum, terjaga dari kesalahan. dan belum tentu dia adalah seorang pribadi yang sempurna, seorang individu yang tidak mungkin melakukan kesalahan, tidak. Mereka adalah manusia biasa, sekelas Nabi SAW saja, tetap mendengarkan masukan dari pihak lain, apalagi mereka-mereka yang dijadikan sebagai tokoh pada komunitas tertentu. Tentunya mereka juga memiliki sekian banyak uyub, sekian banyak kekurangan-kekurangan yang sangat besar kemungkinannya pendapat lain yang dimiliki oleh orang-orang di sekitarnya itu adalah satu hal yang afdal, yang lebih baik dan bisa untuk direalisasikan atau dijalankan. Kemudian faedah yang berikutnya, ikhwati fillah ya rahimakumullah, masyru'iyyati irsalil imam ila atba'ihi bi'alamatin ya'rifunaha. Disyariatkannya seorang pemimpin, seorang tokoh, seorang imam, dalam hal ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengirimkan sesuatu kepada para pengikut beliau alaihi salatu wassalam, dalam hal ini adalah kepada para sahabat, bi'alamatin, dengan sebuah tanda, ya'rifunaha, atau dengan sesuatu benda yang memang benda tersebut menjadi ciri khas dari pemimpin atau tokoh tersebut. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kedua sendal beliau kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Ini satu hal yang disyariatkan. Tujuannya apa? Liyazdadu biha tuma'ninatan. Agar orang-orang yang menunggu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki hati yang tenang. Jadi tidak gusar lagi, tidak galau lagi pikiran-pikiran mereka. Jadi mereka menjadi orang-orang yang, oh iya, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang walhamdulillah selamat dan tidak terjadi apa yang kita khawatirkan, berupa beliau ditawan oleh kufar, beliau disakiti oleh musuh-musuh Islam dan yang seterusnya. Ini dua sendal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diberikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Ini disyariatkan. Maka faedah yang kita bisa ambil dari faedah yang disebutkan oleh beliau ini adalah bagaimana seorang tokoh, seorang pemimpin, seorang yang terpandang, yang dimuliakan oleh kaumnya, komunitasnya, hendaknya memberikan hal-hal yang bisa menenangkan kondisi mad'u, menenangkan masyarakat sekitar, menenangkan warganya, menenangkan orang-orang yang berada di sekitarnya. Jangan malah membuat keributan, kericuhan. Dia buat sebuah pernyataan, misalkan sebuah statement yang malah menggoyangkan keutuhan yang ada di dalam komunitas tersebut, perkumpulan tersebut. Sudah tenang ini masyarakatnya, masya Allah, tabarakallah, taklimnya rutin, walhamdulillah, sholat berjamaahnya rutin. Tapi suatu ketika dia keluarkan satu statement, satu pernyataan yang membuat gaduh suasana. Jadi berbeda pandangannya antara satu orang dengan orang yang lain, antara si fulan dengan si alan, saling membenci, saling hasad, saling-saling. Ini enggak dibenarkan, karena dia sebagai seorang tokoh, dia sebagai seorang pemimpin, dia sebagai seorang yang dimuliakan oleh mad'unya, oleh orang-orang yang mengikutinya, harus mendatangkan ketenangan kepada para mad'u tersebut. Jadi kalau ada permasalahan, maka diselesaikan dengan cara yang baik. Jangan menjadikan hal tersebut sebagai cikal bakal perpecahan yang ada pada perkumpulan tersebut. Kemudian ikhwati fillah ya rahimakumullah, yang berikutnya faedah yang bisa kita ambil yang disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah atau hafizahullah wa ra'a, jawazu imsaki ba'dil ulum allati la hajata ilaiha. Bolehnya seseorang menahan, tidak menyampaikan sebahagian ilmu yang dia miliki. Jadi hukum asalnya ketika seorang telah berilmu dengan satu perkara, seperti apa yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi dalam salah satu usulnya, tingkatan-tingkatan seorang apabila dia telah berilmu, tingkatan yang kedua adalah al-amalu bihi, dia beramal. Ini adalah kaidah secara umum, hukum asalnya. Tapi ada beberapa kondisi, seperti apa yang terjadi di tengah-tengah hadis Abi Hurairah ini, bagaimana seorang malah disarankan untuk menahan sebahagian ilmu, tidak menyampaikan sebahagian ilmu yang dia miliki. Allati la hajata ilaiha. Karena pada saat itu tidak dibutuhkan untuk disampaikan. Karena pada saat itu tidak dibutuhkan untuk disampaikan. Lil maslahati, dan untuk mendapatkan maslahat atau manfaat yang lebih besar. Au khauful mafsadah, atau khawatir akan timbul mafsadat. Khawatir akan timbul kemudaratan yang akan mencelakakan dirinya. Maka kita diperbolehkan untuk menahan, untuk tidak menyampaikan sebagian ilmu yang kita miliki. Dan ini tidak termasuk pada bahagian dari kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu yang dicela di dalam Islam, karena poinnya adalah lil maslahah au khawfu al mafsadah, lil maslahati au khawfi al mafsadati. Dia mengharapkan ada maslahat ketika dia menahan, tidak menyampaikan ilmu tersebut. Dan yang kedua, ketika dia sampaikan, khawatir akan lebih mendatangkan kemudaratan. Contoh kecil, ketika kita berada di rumah orang lain, kita sedang berziarah, kita sedang bertamu untuk sekedar kunjungan, untuk mendekatkan hubungan yang sempat renggang mungkin. Maka ketika kita sampai ke rumah si fulan tersebut, kita mendapati ini orang awam, awam-awam, tidak memiliki semangat dalam menuntut ilmu, tapi nampaknya orangnya bekhair, orangnya baik. Buktinya apa? Sering dia mengerjakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, sering dia bersedekah, sering dia menyampaikan sebahagian rezekinya kepada fuqara wal masakin yang ada di sekitarnya, tidak menahan hal tersebut. Orangnya orang yang baik secara zahir. Ternyata kita kunjungi rumahnya orang tersebut, si fulan, kita dapati di ruang tamunya ada televisi. Yang mana televisi itu sedang distel. Jadi kondisi televisi dalam keadaan menyala. Kita bertamu dalam keadaan ingin menjaga hubungan baik. Mungkin dia kolega lama kita atau yang semisalnya. Bukan satu hal yang hikmah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam menyampaikan dakwahnya, langsung kita semprot orang tersebut. Apalagi sampai mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hatinya. Hukumnya TV ini haram loh, Pak. Kalau sampai Anda wafat dalam kondisi menonton televisi ini, Anda bisa masuk ke dalam neraka. Oh, ini luar biasa ini. Ini bukan hal yang hikmah, ini tanfir namanya, membuat lari manusia dari dakwah Islam, dari dakwah tauhid, dari dakwah sunnah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan hal tersebut. Jangan sampai dia berdalih, bukan berdalil, sekali lagi berdalih, ini kan ingkarul mungkar. Ini kemungkaran ada di hadapan saya, televisi. Saya harus mengingkari kemungkaran. Dan kemungkaran itu bisa dengan, wah luar biasa dia keluarkan dalilnya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Wa illam yastati' fa bilisanih, wa illam yastati' fa biqalbih. Saya hancurkan TV tersebut tidak mungkin, Ustaz. Karena saya bukan pemilik TV. Berarti tahapan pertama saya tidak mampu. Saya masuk ke tahapan kedua dengan lisan saya nasihati dia. Bukan begitu dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tersebut menerima, itu mungkin masih ringan mafsadatnya. Tapi kalau bayangkan orang tersebut lantas marah, orang tersebut lantas mencaci maki antum yang sedang berziarah, tamu tidak ada adab tamu. Jadinya Islam yang kena getahnya. Atau paling tidaknya dakwah sunnah yang kena getahnya. Oh memang orang-orang berjenggot itu keras. Oh memang orang-orang yang pakai jubah itu kolot. Oh memang orang-orang yang katanya salafi itu kaku dalam menjalankan Islam. Masa nonton berita saja tidak boleh. Wah sudah caci makian keluar. Sunnah yang jadi korbannya. Padahal oknum yang salah. Tapi salafi semua yang jadi hal yang dicela dan dicaci maki oleh dia. Ini karena satu oknum padahal. Satu individu yang tidak mengerti hikmah dalam berdakwah. Lantas bagaimana yang kita harus kerjakan dalam kondisi yang demikian? Maka di sini kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, ilmu yang kita ketahui tentang haramnya televisi. Satu kondisi mungkin harus kita sampaikan kalau kita memang melihat orang ini sudah mulai taklim, sudah mulai datang kajian ke sana ke sini, sudah mulai pelan-pelan menerima Islam, menerima sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, senang ikut kajian-kajian sunnah, senang ikut kajian-kajian salafi, asatidah didatangi di mana-mana. Kalau ada qarinah seperti ini, tanda-tanda seperti ini, tanda-tanda al-khair, kebaikan, mungkin bisa disampaikan. Wah, dengan hikmah. Mungkin diajak keluar, makan bareng di satu warung, dinasehati, atau mungkin datang ke rumahnya dalam kondisi dia sedang murtah, nyaman, tidak ada pikiran, tidak ada kegiatan, kesibukan, dan yang semisalnya, cari waktu-waktu yang pas ketika ingin menasehati orang lain. Ketika kita datang, dalam kondisi yang pertama tadi, TV-nya masih menyala dengan volume yang ada, kemudian kita ingkari seperti itu, apalagi lebih dari itu yang disetel bukan berita mungkin. Pada kasus yang lain yang disetel adalah roja. Wah, ini sudah TV, dai roja lagi. Haram di atas keharaman ini. Habis sudah salafiyin kalau seperti itu. Maka khawatir fillah ya ra'akumullah, kita harus cerdas dalam melihat dan mengamalkan amalan-amalan hikmah di dalam dakwah ini. Kita menyampaikan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa yang telah kita ilmui, apa yang telah kita pelajari, harus benar-benar kita pastikan bahwa hal tersebut adalah bahagian dari tabsyir. Kita memberikan kabar gembira, bukan memberikan tanfir, bukan membuat orang lari dari dakwah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pesan beliau, basyiru. Ayo berikan kabar gembira. Wala tunafiru, dan janganlah kalian menjadi sebab orang lain itu lari dari dakwah al-Islam. Wal iyadzu billah. Maka boleh bagi kita untuk menahan sebagian ilmu yang kita miliki. Lantas bagaimana kasusnya kalau seperti ini? Maka kalau seperti ini, kalau memungkinkan kita untuk mengingkari dengan lisan kita tanpa adanya mafsadat, tanpa adanya kemudaratan, tanpa harus dakwah salafiyah, tanpa harus dakwah ahlus sunnah yang menjadi korbannya, sampaikan. Tapi kalau kita melihat ini orang bakal membenci sunnah, bahkan dia akan menjadi orang yang mencaci maki sunnah, mendiskreditkan orang-orang salafi, mendiskreditkan ahlus sunnah, memojokkan ahlus sunnah, maka kita ingkari dengan hati, cukup. Kita mengingkari dengan hati apa yang telah dia lakukan tersebut, karena kita sedang menahan sebagian ilmu yang kita miliki, tidak kita sampaikan. Maka antara maslahat dengan madarat harus dipertimbangkan dengan cara yang baik. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Dalam hal ini Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih, khususnya dalam Kitabul Ilm, beliau membuat sebuah bab. Beliau mengatakan, babu man khassa bil ilmi qauman duna qaumin. Bab yang berkaitan dengan seorang alim yang mengkhususkan satu ilmu untuk satu komunitas, satu perkumpulan, dan perkumpulan yang lainnya tidak diberikan ilmu tersebut, padahal sama-sama talabatul ilm ini. Ini bab yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Seorang alim, alimnya satu, tapi murid-muridnya banyak, bermacam-macam, beragam murid-muridnya. Muridnya yang kelompok A misalkan, kita ambil contoh, sang alim tersebut mengira atau memiliki persepsi, kalau saya sampaikan ilmu ini maka tidak akan menjadi kemudaratan untuk mereka, tidak akan menjadi fitnah, saya sampaikan. Di sisi lain dia memiliki murid yang lain, murid yang mungkin baru ngaji, murid yang mungkin cenderung awam, tapi dia diminta untuk mengajar di tempat tersebut misalkan. Dan kajian yang dia sampaikan pada perkumpulan A dengan kajian yang dia sampaikan pada perkumpulan B berbeda, ini wajar dan tidak menjadi masalah. Misalkan komunitas A, perkumpulan A, dia sampaikan masalah bid'ah, masalah syirik, masalah al-hajr, masalah boikot, tidak boleh kita salam, tidak boleh bermanis muka kepada ahlus sunnah, maulid tidak boleh kita ikut rayakan, harus kita ingkari, makanannya pun tidak boleh kita santap, tidak boleh kita konsumsi, terus demikian disampaikan. Kalau bahasa sekarang, yang keras-keras yang disampaikan. Ini komunitas A, dan alim tersebut melihat bahwa komunitas A ini kalau saya sampaikan masalah boikot, saya sampaikan masalah ini dan itu, gak ada masalah. Dalam keadaan alim tadi melihat kalau dia sampaikan hal ini di komunitas B yang dia mungkin hanya satu bulan sekali ke sana, hanya satu pekan sekali, tapi ini murid-muridnya, nah murid-muridnya, majelisnya sama, gurunya itu juga. Tapi kalau dia sampaikan permasalahan boikot, permasalahan bid'ah, permasalahan syirik, permasalahan tahlilan, bisa mendatangkan fitnah. Kenapa? Masjid yang dipakai masjidnya sufi misalnya. Masjid yang dipakai ini masjidnya orang NU misalkan. Ketika disampaikan permasalahan yasinan, tahlilan, apa enggak mendatangkan kemudaratan? Langsung diusir dari masjid tersebut. Ini yang namanya hikmah. Dua majelis yang sama, satu guru, tapi ilmu yang disampaikan berbeda. Oleh karenanya, khawati filah ya ra'akumullah, ini seperti yang Anda bilang tadi, bukan bahagian dari kitmanul ilm. Ketika sang alim di komunitas B tidak menyampaikan permasalahan tahlil, tidak menyampaikan bid'ahnya maulid, tidak menyampaikan bid'ahnya nisfu sya'ban, nisfu rajab, dan yang seterusnya, bukan bahagian dari kitmanul ilm. Bahkan bahagian dari al-hikmatu fid da'wah. Hikmah dia dalam berdakwah dan diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawazu imsaki ba'dil ulumi allati la hajata ilaiha lil maslahah, karena dia melihat maslahat lebih besar di komunitas B ini. Saya sampaikan ya, masalah-masalah misalkan seorang alim berpandangan yang disampaikan masalah keutamaan sedekah, keutamaan salat berjamaah, keutamaan ini fadail yang berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ini hikmah dalam berdakwah yang telah dia yakini dan telah dia fahami dalam permasalahan tersebut. Kemudian ikhwati fillah ya rahimakumullah, seperti apa yang telah ada dalam kisah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah ini, ketika Abu Hurairah diminta yang kedua kalinya. Kalau yang pertama tadi kan Abu Hurairah diminta oleh Nabi untuk ayo sampaikan, wahai Abu Hurairah, mereka adalah ahlul jannah semuanya. Yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah, mereka ahlul jannah seluruhnya. Tanpa terkecuali, yakni ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ketika Umar bin Khattab menyampaikan pandangannya, jangan ya Rasulullah, nanti khawatir. Mudah-mudahan untuk tidak beramal soleh. Nanti khawatir mereka akan demikian dan demikian. Oh ya taib. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima pandangan dari seorang Umar bin Khattab. Akhirnya perintah yang kedua dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, khallihim. Biarkan mereka beramal, jangan kamu sampaikan busyro ini, jangan kamu sampaikan kabar gembira ini kepada mereka. Artinya Abu Hurairah mengetahui hal ini, tapi ditahan oleh Nabi SAW, jangan. Kenapa? Lil maslahah, agar mendapatkan kemaslahatan. Maslahatnya apa? Agar mereka para sahabah terus beramal dan terus bersemangat dalam mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah ya rakumullah, faedah yang berikutnya, mungkin faedah terakhir sebelum kita masuk kepada hadis yang baru. Idkhalu masyurah 'alal imam min ahli al-ilmi wad-din. Idkhal al-masyurati 'alal imam min ahli al-ilmi wad-din. Sepantasnya untuk dilakukan yang namanya al-musyawarah. Al-musyawarah artinya kalau bahasa kita ya musyawarah, diskusi. Ini musyawarah ini kan aslinya dalam bahasa Arab. Tapi karena lidah kita orang-orang Indonesia ini terbiasa dengan ra yang tipis, jadi musyawarah bahasanya. Kalau kita mau menelaah lebih dalam, MPR yang dimiliki oleh instansi negeri kita, Majelis Permusyawaratan Rakyat, ini asalnya bahasa Arab. Jadi kata-kata serapan bahasa Arab yang masuk ke Indonesia ini lumayan banyak. Majelis, majelis, perkumpulan. Dan MPR kan perkumpulan memang, anggota-anggota dewan. Permusyawaratan, permusyawaratan, musyawarah. Diskusi antar mereka, ada rapat ini, rapat itu, perkumpulan ini, perkumpulan itu, dan yang seterusnya. Membahas permasalahan undang-undang dan yang semisalnya. Rakyat, ini asal-usulnya bahasa Arab, ra'iyah. Apa ra'iyah? Ra'iyah ya rakyat, warga masyarakat. Jadi memang dalam permasalahan ini, banyak kata-kata serapan bahasa Arab yang diambil oleh bangsa kita Indonesia, yang menunjukkan bahwasanya Indonesia ini erat hubungannya dengan bangsa Arab. Jadi tidak bisa dipisahkan antara Indonesia dengan bangsa Arab. Batilnya Islam Nusantara yang mengatakan bahwasanya bangsa Arab harus memiliki cara tersendiri, Indonesia pun harus memiliki cara tersendiri di dalam berislam. Tidak akan mungkin bisa dipisahkan. Kalau mau dipisahkan, ayo rubah dulu nama MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat tadi. Kalau tidak bisa dirubah dan sudah melekat ke darah daging Indonesia, ya alhamdulillah, berarti bangsa Arab pun sebenarnya sudah melekat ke darah daging warga negara Indonesia. Musyawarah yang dilakukan oleh seorang pemimpin seorang tokoh, diskusi antar mereka, min ahlil ilmi wad-din, dari orang-orang yang memahami ilmu agama, dari orang-orang yang mengerti syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa min wuzara'ihi wa khassatihi, dan diambil dari orang-orang khusus yang ada di sekelilingnya. Wa 'ardun nasa'ih lahu wa illam yastashirhum, dan dia bisa menyampaikan nasihat. Menyampaikan nasihat pada sang pemimpin tersebut, seperti apa yang telah kita sebutkan pada faedah yang baru kita bahas di awal majelis tadi. Jadi yang namanya musyawarah, yang namanya diskusi antar orang-orang yang akan menyelesaikan sebuah permasalahan, biasa untuk akhd warad, biasa untuk ayo bantah-bantahan, kasarannya seperti itu. Fulan memiliki pendapat A, Alan memiliki pendapat B, Khalan memiliki pendapat C, ayo kita diskusikan mana yang lebih afdol untuk kita realisasikan, untuk kita sampaikan nanti ke masyarakat, sampaikan nanti ke warga, sampaikan nanti ke umat, sampaikan. Di situ yang namanya diskusi, inilah Islam, gak ada unsur paksaan. Apa kata saya, itu yang harus dijalankan. Ini bukan bagian dari Islam. Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadikan bahwa masukan dari Umar bin Khattab sebagai satu hal yang membuat sakit hati beliau. Siapa kamu Umar? Aku ini wahyu yang datang kepadaku. Aku ini seorang nabi. In huwa illa wahyu yuha. Kalau Nabi Alaihi Wasallam mau dalam tanda kutip sombong, beliau akan menyampaikan hal tersebut, dan itu hal yang bisa bagi beliau untuk menyampaikan, dan itu satu kebenaran. Mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Alaihi Wasallam tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, yang diucapkan oleh Nabi adalah wahyu yuha, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala semata. Akan tetapi di ketawaduan Nabi, kerendah hatian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan hal tersebut sebagai hal yang beliau kerjakan. Bahkan diterima masukan hasil pendapat dari Umar bin Khattab dan disampaikan kepada Abu Hurairah, yang itu menjadi keputusan, padahal bukan pendapat seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam forum diskusi, dalam forum musyawarah, yang harus kita ingat ikhwati fillah ya ra'akumullah, satu poin yang namanya at-tanazul, mengalah. Jangan kita anggap saya yang memberikan pendapat, harus pendapat saya yang jadi keputusan rapat, harus pendapat saya yang jadi keputusan musyawarah, keputusan diskusi. Jangan. Sekian banyak orang bisa berpendapat, sekian banyak orang bisa menyampaikan pandangannya. Maka orang-orang yang mutawadhi'un, orang-orang yang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, pribadinya, maka mudah untuk menerima pendapat dari orang lain, walaupun pendapat tersebut bertentangan dengan dirinya. Inilah Islam, inilah apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, dengan ini kita telah menyelesaikan faedah-faedah yang ada pada hadis yang pertama ini dari bab yang ke-11 yang telah kita bahas dari Sahih Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Bab yang ke-12, afwan, bab yang ke-12 dari Sahih Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Bab la yakfi mujarrad at-talaffuz bi syahadatain. Tidak cukup seorang untuk mengucapkan syahadah dengan at-talaffuz, dengan lisannya saja, tapi harus diyakini dalam hatinya. Hadis yang kedua dalam bab ini adalah hadis yang berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah bi sanadihi an Anas bin Malik, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, anna Nabiyallah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengkisahkan bahwasanya pernah suatu saat Nabi Allah Subhanahu wa taala, yakni Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa Mu'adz bin Jabal radifuhu ala ar-rahil, dalam keadaan beliau alaihi salatu wassalam berboncengan dengan Mu'adz ibnu Jabal di atas tunggangannya. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam yang berada di depan dan Mu'adz yang berada di belakang radhiyallahu taala anhu arda. Ini kisah dari Anas ibnu Malik. Sebenarnya kisah ini setelah kita atau telah dinukilkan oleh Imam Muslim pada bab yang sebelumnya. Namun dalam hal ini ada sedikit perbedaan lafaz dan ada beberapa tambahan faedah dalam pembahasan ini. Qal ya Mu'adz, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memanggil Mu'adz ibnu Jabal. Ya Mu'adz. Qala labbaik ya Rasulullah wa sa'adaik. Naam ya Rasulullah, aku penuhi panggilanmu. Qala ya Mu'adz, labbaik ya Rasulullah wa sa'adaik. Qala ya Mu'adz, labbaik ya Rasulullah wa sa'adaik. Tiga kali diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti hadis yang pernah kita bahas. Dan ini merupakan ciri khas yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam ketika beliau berbicara dengan tujuan untuk memahamkan orang-orang yang berada di sekitarnya, karena ucapan Nabi SAW harus benar-benar difahami. Karena ucapan Nabi SAW ini adalah ucapan yang tidak sembarangan. Jadi tiga kali beliau ulangi, tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada orang-orang yang berada di sekitar beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini mayoritas dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halakal mutanatti'un, tiga kali diulangi oleh Nabi. Ad-dinun nasiha, tiga kali diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis yang lainnya, termasuk ini panggilan kepada Mu'adz ibn Jabal, tiga kali pula diulangi oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesuai dengan adat kebiasaan dan ciri khas yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Qala, kemudian setelah tiga kali panggilan tersebut, tiga kali pula dijawab oleh Mu'adz ibn Jabal, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah, tidaklah seorang hamba pun yang dia bersaksi dengan persaksian la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersyahadat pula dengan syahadat yang kedua, anna muhammadan abduhu wa rasuluh, illa, dengan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah muhammadan rasulullah, illa, kecuali, harramahullahu ala nar, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mengharamkan dia dari pedihnya api neraka. Dengan tegas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hanya mempersyaratkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah muhammadar rasulullah, harramahu ala nar, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengharamkan dia dari panasnya, pedihnya azab neraka Allah, wal'iyadu billah. Qala ya Rasulullah, kemudian Mu'adz ibn Jabal bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala ukhbiru bihan nasa fayastabshiru, bolehkah wahai Rasulullah aku mengkhabarkan sabdamu ini kepada orang-orang lain, kepada manusia yang lainnya, fayastabshiru, tentu mereka akan berbahagia sekali wahai Rasulullah, karena mereka semua sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti mereka adalah orang-orang yang aman dari neraka Allah. Mereka akan mendapatkan khabar al-bushra, kabar gembira dalam masalah ini. Maka Nabi SAW dalam hadis ini, idzan yattakiru, jangan wahai Mu'adz, karena aku khawatir mereka akan bersandar dengan hadis ini. Fa akhbara biha Mu'adzun inda mautihi ta'assuman, maka semasa hidupnya Mu'adz ibn Jabal tidak menyampaikan apa yang beliau dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di atas tunggangan yang sama, akan tetapi di akhir hayatnya karena khawatir dosa menyembunyikan ilmu, maka Nabi maka Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu arda menyampaikan hadis tersebut karena beliau khawatir akan terjatuh kepada dosa dan kemaksiatan dalam menyembunyikan satu ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwati fillah yarakumullah, hadis yang ringkas ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lagi-lagi memberikan rekomendasinya kepada al-muslimun, kepada kaum muslimin yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka sebagai ahlul jannah, mereka sebagai penduduk dari penduduk-penduduk syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Sekaligus ini meluruskan apa yang diyakini oleh sebahagian pihak yang menuduh bahwasanya mereka yang berada pada dakwatus salafiyah meyakini bahwa orang-orang muslimin, orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat adalah ahlun nar. Dengan hadis apa? Hadis iftiraqul ummah, terpecahnya umat ini menjadi 73 golongan. Syubhat-syubhat yang telah lama mereka kowar-kowarkan, yang telah mereka gembar-gemborkan, yang menyudutkan, mendiskreditkan ahlus sunnati wal jamaah as-salafiyun, mereka adalah orang-orang yang suka mengkafirkan manusia, orang-orang yang suka mengkafirkan muslimin, yang ini adalah tuduhan yang sangat-sangat berisi kedustaan. Apa yang kita yakini dari kondisi kaum muslimin seperti apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, illa harramahullahu 'alan nar, mereka akan diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari api neraka ketika mereka sudah mengikrarkan la ilaha illallah muhammadan rasulullah, sesuai dengan rekomendasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana dengan hadis iftiraqul ummah? Bagaimana dengan hadis yang berkaitan dengan terpecahnya umat ini, 73 golongan yang 72 masuk ke dalam an-nar, yang satu selamat dari an-nar, yang satu akan masuk secara langsung ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh para ulama dan telah kita jelaskan pula pada majlis-majlis yang telah lalu, bagaimana yang difahami oleh a'immatus salaf, oleh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, oleh para tabi'in, atba'at tabi'in, ketika mereka meyakini hadis iftiraqul ummah sebagai hadis yang memang memberikan faedah terpecah belahnya umat ini, tidak akan bisa bersatu umat ini menjadi satu. Mereka akan terpecah belah, yang itu berkeyakinan ini, yang ini berkeyakinan itu, dan yang seterusnya. Tidak akan mungkin bisa bersatu. Ukhuwah Islamiyah tidak akan mungkin bisa bersatu sampai mereka benar-benar kembali kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'atasimu bihablillahi jami'an. Ayo kita semua berkumpul, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Selama mereka meyakini baiat kepada imamnya adalah satu hal yang terbaik, mereka meyakini taklid kepada gurunya adalah jalan menuju surga, tidak akan mungkin bisa bersatu. Maka ketika mereka melakukan hal-hal tersebut, disadari atau tidak disadari, mereka telah mengeluarkan diri-diri mereka dari berkonsisten, beristiqamah di atas kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Telah kita sebutkan, dua kalimat ini memiliki 8 persyaratan. Sebahagiannya para ulama mengatakan 7 persyaratan yang harus dipenuhi semuanya. Apabila ada satu persyaratan yang tidak dia penuhi, dan syahid dari persyaratan yang akan kita bahas adalah mustayqinan biha qalbuhu, dia yakin, benar-benar yakin. Dan di antara persyaratan pula dia harus tunduk dengan kalimat La ilaha illallah dan kalimat Muhammadar Rasulullah. Tunduk dengan kalimat Muhammadar Rasulullah berarti dia harus menjauhi kebid'ahan. Kalau dia tetap mengamalkan kebid'ahan, tetap mengamalkan kesyirikan, tetap, artinya dia adalah orang yang tidak tunduk kepada konsekuensi kalimat Muhammadan Rasulullah. Lantas gimana kalau dia diazab di neraka? Maka jawabannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum asalnya Anda akan masuk ke dalam syurga, tapi karena Anda menjadi orang yang tidak taat kepada Nabi, fala yalumanna illa nafsahu. Tidak ada yang bisa dia cela kecuali dirinya sendiri. Kenapa Anda selama di dunia taklid kepada Habib? Kenapa Anda di dunia mengikuti amalan-amalan kesyirikan? Kenapa Anda di dunia mengikuti was-was dari syaitan dan yang seterusnya? Padahal muslim, na'am, mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi prakteknya tidak mereka kerjakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit faedah yang bisa kita bahas setelah adzanul isya berkumandang, falyatafaddal al-muadzin. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, melengkapi faedah dari apa yang telah kita sebutkan dalam pembacaan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ardhah ini, maka kita sampaikan bahwasanya ahlu sunnah sekali lagi memiliki keyakinan bahwa kaum muslimin adalah ahlul jannah sesuai dengan rekomendasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketahuilah bahwasanya hukum asal ini bisa keluar dari jalurnya. Berdasarkan hadis pula. Jadi sekarang yang ada di hadapan kita adalah hadis yang bersifat umum. Jadi kalau misalkan ada yang mengajak diskusi kita, ada yang mengajak bicara kita, mengajak ngobrol, obrolan-obrolan santai, apa pendapat Anda tentang seorang yang telah bersyahadat, orang awam, dan di KTP-nya tertulis sebagai seorang muslim, agamanya Islam, apakah dia kafir, fasik, atau munafik? Diberikan 3 pilihan, A, B, atau C. Kafir, fasik, atau munafik. Maka kita sampaikan kepada dia jawabannya adalah D. Tidak ada jawaban yang benar. Kenapa? Karena seorang yang ami, seorang yang awam, tidak bisa dihukumi kafir sampai jelas kekufurannya. Dia misalkan menghina Al-Quran, menghina Allah subhanahu wa ta'ala, jelas kekufurannya, baru dihukumi kafir. Dihukumi fasik kalau benar-benar dia mujahir bil ma'asiyah, sampai dia benar-benar menantang dan menceritakan, berbangga dengan apa yang dia lakukan dari kefasikan. Saya tadi malam alhamdulillah dengan lafaz Allah tadi, dengan lafaz tahmid lagi, berhasil melakukan aksi pencurian. Bahaya ini. Ini fasik baru kita. Tapi orang awam enggak berbangga dengan kemaksiatannya, enggak berbangga dengan keharaman yang dia kerjakan, masa dihukumi fasik? Enggak mungkin, hukum asalnya. Jadi adalah seorang ahlul jannah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian cara untuk kita memahamkan orang tersebut, ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersyahadat la ilaha illallah, bersyahadat Muhammadar Rasulullah, dia muslim. Dan ketika dia muslim, pasti dia masuk ke dalam al-jannah. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Mas. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang harus kita pahami, apa? Kullu ummati dakhalal jannah. Ini rekomendasi kedua dari Nabi alaihi salatu wasallam, semua umatku, semua yang mengikrarkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebagai umat Nabi alaihi salatu wasallam, dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Mutlak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti siapa yang muslim, siapa yang mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dakhalal jannah. Ucapan siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi sebentar, Mas, jangan berhenti di sini dulu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati dakhalal jannah atau yadkhulunal jannah. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Mereka akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Illa, ada pengecualian. Man aba. Kecuali yang enggan, tidak mau masuk ke dalam syurga. Man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan wahai Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Hadis yang telah kita ketahui bersama. Siapa yang taat kepada Rasul, dia masuk ke dalam jannah. Siapa yang tidak taat kepada Rasul, bermaksiat kepada Nabi, maka dia masuk ke dalam an-nar. Dia yang enggan, tidak mau masuk ke dalam al-jannah, tidak mau masuk ke dalam syurga. Ini hadis yang lebih khusus, yang harus juga kita pelajari. Jadi hukum asalnya, muslim yang tidak diketahui melakukan kebid'ahan, yang tidak diketahui, lebih umum lagi, melakukan kemaksiatan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia adalah ahlul jannah. Jadi tidak benar tuduhan sebahagian pihak yang mengatakan ahlus sunnah suka mengkafirkan, wal'iyadu billah, mengkafirkan orang-orang yang di luar komunitas ahlus sunnah. Di luar komunitas ahlus sunnah semuanya neraka, yang selamat hanya mereka. Nah, ini syubhat ini dari satu orang da'i yang dulunya katanya dia salafi, tapi sekarang sudah tobat dari kesalafiahannya, berasal dari Malang da'inya, miskin. Dulu saya berkeyakinan 72 golongan selain saya itu masuk neraka semuanya. Saya sendiri yang masuk ke dalam surga. Ya keyakinannya dia yang salah. Bukan hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang salah. Hadis Nabi maha benar. Hadis Nabi ucapan wahyu yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil kedua setelah Al-Qur'an posisinya. Maka ketika kita meyakini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati dakhala al-jannah yadkhuluna al-jannah illa man aba, semua umatku masuk ke dalam syurga kecuali yang enggan, maka kita akan bisa memahami konteks apa yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis iftiraqul ummah. Kenapa mereka bisa diancam oleh Allah Subhanahu wa taala atau bahkan menjadikan sebuah kelaziman, keharusan mereka akan tersentuh nanti dengan api neraka, mereka akan masuk sebagai ahlun nar. Kenapa? Man asani faqad aba. Ini kaitannya erat sekali. Siapa yang tidak bermaksiat kepada Nabi, siapa yang tidak acuh kepada perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya mereka yang taat kepada Nabi alaihi salatu wasallam secara menyeluruh, ketaatan mereka dalam aspek apapun, dalam keadaan apapun yang mereka dengarkan dari Nabi, itu yang mereka taati. Sementara mereka yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kulluhum finnar, mereka semua ada di dalam neraka, kaitannya sangat erat sekali dengan ucapan Nabi, man alsani faqad aba, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti mereka enggan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada muslim yang ternyata masuk ke dalam an-nar wal iyadhu billah, yang hukum asalnya mereka masuk ke dalam al-jannah, jawabannya adalah fala yalumanna illa nafsahu, jangan dia celah kecuali dirinya sendiri. Wallahu a'lamu bishawab. Ikhwati fillah yarakumullah, untuk sementara faedah ini yang bisa kita sampaikan dalam pembahasan hadis ini. Insyaallah taala ucapan dari Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah akan kita nukilkan pada pertemuan yang berikutnya, bagaimana beliau membawakan hadis ini dengan periwayatan-periwayatan lain dan melengkapi hadis ini dengan tambahan lafaz dari lafaz sahih Al-Imam Al-Bukhari yang menunjukkan tambah jelasnya apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan persyaratan seorang belum cukup mengucapkan syahadat hanya dengan dua lisannya, akan tetapi harus dibarengi dengan keyakinan di dalam hatinya. Wallahu a'lamu bishawab. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita bahas atau bisa kita baca pada malam hari ini. Afwan, apakah betul perbuatan seorang ayah yang memukul anaknya karena anaknya melakukan maksiat atau pelanggaran dan tidak mau mengerjakan sholat dan semisalnya? Jazakumullahu khairan. Amin wa iyyakum. Dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih, wadribuhum bi ashrin. Pukullah anak-anak tersebut ketika mereka berusia 10 tahun tapi ternyata mereka enggan untuk mengerjakan sholat, khususnya para aulad laki-laki yang tidak ingin berjamaah di masjid. Dan pukulan ini telah diajarkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dijelaskan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, atba'at tabi'in, a'immatus salaf. Bagaimana pukulan yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah darbun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Jadi pukulan-pukulan yang mendidik, jangan sampai meninggalkan bekas, memar, belar, biru dan yang semisalnya. Maka ini pukulan yang menyakitkan, tapi berikan pukulan yang mendidik, yang dengan itu dia jera. Intinya kan memberikan efek jera. Ketika azan berkumandang, dia langsung bersiap-siap, langsung bergegas untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Diberikan satu kali, dua kali pelajaran agar bisa terbiasa dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, wadribuhum, pukullah mereka. Tapi jangan terlalu berlebihan di dalam pukul-memukul tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, apakah nikah lari itu diperbolehkan di dalam Islam dan apa hukumnya? Apakah nikahnya itu sah? Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Nikah lari yang saya fahami, wallahu a'lam bishawab, tanpa adanya wali. Berarti kalau satu pernikahan tanpa adanya wali, berarti nikah tersebut adalah nikah yang tidak sah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, la nikaha illa biwaliyyin wala syahidai adlin. Tidak ada nikah kecuali harus dihadirkan pada acara akad tersebut seorang wali, wali dari almar'ah, wali dari seorang wanita tadi, dan dua orang saksi yang adil. Ini syarat sahnya nikah. Berarti kalau tanpa adanya wali, apalagi tanpa adanya dua saksi, lari, cuma berdua dan belum sah lagi hubungannya menjadi suami istri, ya ini dosa di atas dosa, kegelapan di atas kegelapan, karena dia sudah berhubungan dengan wanita tersebut tanpa adanya restu dari kedua orang tuanya, apalagi dia bawa lari anaknya orang karena dia ingin menikahi wanita tersebut dengan pernikahan lari tadi secara paksa. Maka ini adalah satu hal yang menyelisihi dan tidak sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.